Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah dengan benar. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah Allah menyaksikan pertemuan kita? Jawab. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apapun yang terucap? Tahukah isi hati kita? Tahu pikiran kita? Tahu persoalan yang sedang dihadapi? Tahu jalan keluarnya? Masya Allah. Adakah yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah rahasia? Adakah rahasia bagi Allah? Baik, hadirin. Salah satu hikmah dari Ramadan adalah menjadi orang yang disiplin, selalu merasa dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita tidak batal padahal tidak ada yang lihat? Karena kita merasa ada Allah yang lihat, ada Allah yang tahu. Surat Al-Hadid ayat 4. Silakan disimak hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Allah dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi jangan membayangkan seperti dekat kita, karena Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Ilmu Allah dekat dengan kita. Kekuasaan Allah dekat dengan kita. Kasih sayang Allah dekat dengan kita. Bagaimana kita tidak diketahui oleh Allah, sedangkan kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dan kita ini setiap saat diurus oleh Allah. Jantung berdetak, sel-sel kita berubah, itu semua terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Kurang lebih katanya ada 200 triliun sel pada tubuh kita, entahlah berapa. Semua sel tubuh ini adalah diurus oleh Allah. Kita tidak tahu apa tentang diri ini kecuali sedikit. Bagaimana kita bisa mengurus tubuh ini padahal kita tidak tahu. Benar? Bagaimana ibu bisa menyediakan air mata padahal kita tidak tahu nyimpennya di mana, komposisinya apa. Bagaimana nih oksigen yang masuk supaya oksigen, jangan yang lain-lain. Sedangkan jamaah menghembuskan karbon dioksida. Saya bagaimana memilah dan memilihnya? yang masuk ke hidung. Semua ini diatur oleh Allah. Jadi apakah pernah kita sendirian dalam hidup? Jawab. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Akankah kita sendirian dalam hidup ini? Hah? Jadi orang yang kesepian itu karena kurang yakin ke Allah. Orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa kesepian. Tapi saya belum punya suami. Ya enggak apa-apa, kan belum. Ya. Terus gimana? Aa bagaimana? Oh, maksudnya Aa gimana? Aa doakan, kalau mendoakan bisa. Tapi kalau orang sudah yakin ke Allah, enggak ada sepinya. Bahkan senang, Bu. Dalam kesendirian itu, berduaan dengan Allah itu sesuatu yang menyenangkan. Kenapa sepertiga malam terakhir menjadi sesuatu yang menyenangkan? Karena orang yakin Allah Maha Dekat. Orang di penjara, orang soleh di penjara, di tempat yang terisolasi, tidak akan kesepian. Malah senang saja bisa berdua dengan Allah. Belum lagi malaikat yang selalu menemani. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi sedang WA-an Allah tahu tidak? Tahu? Yang ditulis di WA Allah tahu? Tahu? Yakin? Yang baca WA kita siapa aja? Siapa? Allah pasti tahu, malaikat juga pasti tahu. Adakah yang tidak terlihat oleh Allah? Nah, hikmahnya apa? Ya hikmahnya sudahlah. Jangan sibuk dengan penglihatan orang. Sibuk saja dengan penglihatan Allah. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Sama. Orang tahu, orang tidak tahu, sama. Allah pasti tahu. Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, gak ada masalah. Karena yang paling penting, Allah menerima amal kita. Juga kalau orang yakin kepada Allah, dia tidak punya tempat tersembunyi. Makanya kalau orang solehnya di depan orang, tapi di belakang orang dia tidak soleh, itu ciri-ciri munafik. Kalau di depan orang baik, tapi di kamar sendiri dia buka apa, dia baca apa, seakan-akan aman. Nah itu ciri-ciri masih munafik. Karena orang yang soleh asli, ada orang tidak ada orang sama saja. Di depan suami, suami ada, suami enggak ada sama. Ada istri, enggak ada istri sama. Di depan pejabat, di depan siapapun, kan ada Allah. Ceramah di istana negara, ceramah di musola al-ikhlas sama saja. Karena yang menilai adalah Allah. Mana yang lebih hebat? Dosen pasca sarjana atau guru TK? Hah? Yang hebat yang mana? Yang kira-kira paling banyak pahalanya yang mana? Kenapa guru TK? Iya, kalau ngajarnya benar. Kalau ngajarnya ngaco, maka guru TK juga yang paling banyak dosanya, karena dia ngajarinnya yang ngaco. Kalau dia mengajarkan basmalah, sholat, saum, nanti tiap yang diajarin sholat, pahalanya ngalir sama yang mengajarkannya. Makanya harusnya guru TK itu siapa? Orang tuanya. Anak diajarin ngucapin bismillah, tiap dia bismillah ngalir sama gurunya. Harusnya bapaknya, ibunya yang ngajarin. Harusnya madrasah buat anak-anak tuh di rumah yang paling awal tuh. Baik, surat An-Nisa 108, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastakhfuna minan الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi surat apa yang kalau tidak ada kedua ketiga? Al-Mujadalah ayat 7, nanti ya dibaca. Jadi kita bisa bersembunyi dari orang, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Tidak bisa. Di mana tempat yang tidak kelihatan oleh Allah, sedangkan di mana-mana kita ada, kita juga adalah dalam kekuasaan Allah. Mengerti kenapa daun jatuh Allah tahu? Kenapa? Karena daun itu ciptaan Allah. Daun itu milik Allah. Daun jatuh dengan izin Allah. Dan daun bertasbih kepada Allah. Tahu enggak nyamuk yang menggigit kita? Allah tahu kenapa? Karena nyamuk itu ciptaan Allah. Nyamuk itu milik Allah. Dan nyamuk bisa terbang dengan izin Allah. Jadi kalau orang kena demam berdarah, itu keinginan nyamuk atau dengan izin Allah? Ya, izin Allah. Ini virus banyak sekarang di sini. Ini bertebaran nih pada bawa virus juga ya. Kenapa ada yang sakit dan ada yang enggak sakit? Ya, karena yang ditetapkan Allah sakit, dia pasti jadi sakit. Jadi jangan marah sama nyamuk ya. Nyamuk mah enggak milih-milih. Nyamuk itu sesuai dengan maunya Allah, ke siapa yang sekarang bekal sakit, maka nanti dia gigit ke sana. Jelas hadirin? Nyamuk itu bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih yang di langit, di bumi. Air, petir, pohon, angin, semua bertasbih. Yang jarang bertasbih ya cuma dua. Siapa? Manusia dan jin. Termasuk diantaranya adalah setan mungkin ya. Nah hadirin, lanjut. Jadi jangan merasa aman. Pokoknya nanti kalau lagi menyendiri, ingat aja, ini Allah lagi ngeliatin saya nih. Tidak ada tuh selingkuh-selingkuhan orang-orang yang beriman teguh ke Allah. Tidak ada orang yang merasa aman. Tidak ada orang yang aman dari pengetahuan Allah. Apakah mungkin kita bisik-bisik rahasia ini ayatnya? Al-Mujadilah ayat 7. Al-Mujadilah ayat surat Al-Mujadilah itu surat ke 58 ayat ke 7. Surat ke 58. 38 ayat 58. 58 ayat 7, maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan mengetahui apa yang ada di bumi, Tidak ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang, melainkan dialah Allah yang keempatnya. Tidak ada lima orang, melainkan Allah lah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia, Allah, pasti bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia, Allah, akan memberitakan kepada mereka di hari kiamat apapun yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makanya jangan suka ngobrol diam-diam ya. Shh, ini kita-kita aja. Enggak mungkin kita-kita. Surat Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi. Ayat 16 ya. Jadi kalau nanti ada yang nelpon nih, ikhwan, akhwat ya, yang sedang fall in love. Halo, ada siapa? Nah, sekarang sudah tahu jawabannya. Ada Allah yang Maha mendengar. Ada malaikat yang sedang mencatat. Wah, susah ngobrol sama kamu. Ngobrol yang benar boleh, ngobrol maksiat dicatat. Tapi sesungguhnya I love you so much, enggak ngepek. Jodoh tidak ditentukan rayuan gombal, Mas. Jodoh tuh yang menentukan Allah. Mau ngerayu gimana pun juga Allah yang menentukan. Enggak usah rayu-rayuan, Mas. Belum tentu jodoh. Wah, serem ya. Berani enggak telepon akhwat yang begitu? Usahakanlah mau sama dia. Orang takut ke Allah akan tercegah dari perbuatan maksiat. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 16 sampai 18 ya. Iya. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, satu di kanan, satu di kiri. Tak ada satu mayal fiju min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Jelas hadirin? Makanya kalau ngobrol pilihan kita cuma dua. Fal yakul khairon awliyasmut, berkata baik atau diam. Makanya ibu-ibu yang rajin ngobrol, kira-kira catatannya banyak tidak? Banyak. Kalau ngobrolnya baik, bicara. Kalau enggak ketemu dengan niat baik, diam. Lebih baik dianggap bodoh karena diam daripada ingin dianggap pintar tapi jadi dosa. Nah itu kajian tauhidnya kita kali ini adalah selalu yakin Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kita dimanapun berada. Di kamar Allah lihat kita tidak? Di toilet? Hah? Lihat? Dimanapun. Dimanapun. Gitu? Ada pertanyaan tentang hal ini? Apa yang terpikir dan terasa mendengar ayat-ayat ini, Cung? Ibu, apa yang terpikir dan terasa sesudah menyimak ayat-ayat ini? Kan? Ingin kedengaran, ya, kalau ingin lebih baik, baik. Ini nih yang dekat. Gimana teh? Mana yang ngacung barusan? Ya, pakai mikrofon coba. Saya ingin tahu sesudah mendengar ayat-ayat tadi apa yang terpikir dan terasa. Setelah mendengar ayat ini, ternyata kita itu suka tidak merasa ya. Jadi kadang banyak gibah, banyak sekali ya dosa. Beneran setelah lihat ayat ini, ingin semakin dekat, semakin lebih baik dianggap bodoh tapi diam, bener, daripada banyak bicara tapi menimbulkan dosa. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Masya Allah. Makanya sulit bagi kita berakhlak baik kecuali kita belajar. Dan belajar yang utama adalah tentang ilmu Allah. Dengan ini kan kita jadi tahu, benar? Tidak mudah seperti sekarang ceramah ini. Ceramah ini, dengar Bu ya, ini tidak bisa merubah siapapun. Saya ceramah, tugas saya itu adalah meluruskan niat. Ini apa nih niat saya ceramah ini? Pengen kelihatan pintar, pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan soleh. Buat apa? Buat apa saya pengen kelihatan hebat? Buat apa ingin kelihatan pintar? Gak ada gunanya. Dan Allah tahu siapa kita, benar? Buat apa ingin dikagumi orang? Gak penting sama sekali. Yang penting itu adalah Allah ridho. Makanya gak usah kita ingin kelihatan hebat dengan ngomong yang kita sendiri gak benar. Dah lempeng we, apa adanya. Tugas bicara itu, boleh pinjam mikrofonnya yang itu? Saya enak dengan ini. Siapa? Tes. Lebih enak ini enggak? Alhamdulillah. Jangan ngomong coba dari tadi, enggak boleh. Tadinya udah lewat. Kemarin juga gitu Bu, di sebuah tempat ceramah baru ketahuan teh 10 menit terakhir. Tidak boleh jengkel. Kalau nasi jadi bubur, cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Kalau bicara, tanya niatnya apa? Enggak usah kita ngomong demi orang lain. Wow, si ibu segala tahu. Wow, ibu ahli dalil. Mau apa? Kita enggak perlu kekaguman orang. Yang perlu tuh setiap omongan dicatat benar dan diterima oleh Allah. Enggak ada urusan dengan orang kagum ke kita. Benar? Yang kedua, kalau mau ngomong itu selain niatnya benar, yang diomonginnya benar atau tidak. Kalau kita ragu, diam. Kalau kita enggak bulat, ah ini saya masih diam, me. Enggak apa-apa, dianggap bodoh tuh enggak ada masalah, dah benar, ya. Dianggap bodoh tuh bukan keburukan. Dah memang kita mah bodoh. Justru dianggap pinter yang aneh. Masa bodoh ngaku-ngaku dianggap pinter, itu kan seperti yang kentut bau, pengen dianggap wangi. Cung yang pinter yang mana acungkan tangan. Kan gak ada yang ngacung. Kenapa pakai tersinggung dianggap bodoh? Gak penting dianggap pinter tuh, yang penting pinter. Yang penting cerdas. Yang ketiga, kalau bicara tuh kita ngamalin enggak. Ahajud. tahajud. Tahajud itu nikmat. Padahal dia enggak. Acting. Allah tahu itu siapapun yang acting. Makanya kagum kepada siapapun yang rajin ngobrol. Ngobrol tuh tidak gampang. Tidak gampang. Berbahagialah yang sariawan sehingga jarang ngobrol. Yang sakit gigi. Sebab ngobrol itu ada bohong, ada dilebih-lebihkan, ada sok tahu, ada sok pinter, ada mengada-ada atau ngilang-ngilangin, ada riya, ada ujub, ada takabur, ada gibah, ada fitnah. Sok ngobrol, rasa-rasain. Dikit yang benernya, mak. Bener? Musim pilkada, ngomong. Nonton sepak bola, diam. Dan gak ngepek, diteriakin juga, bener? Sekarang nonton sepak bola di TV, ke kiri, denger gak? Saya mah kalau lihatnya gitu mah pasrah. Dan gak ngepek, dan gak usah mikir strategi, gak usah. Dan gak ngepek, ya. Apalagi udah nonton sepak bola diobrolin, percuma, kan udah selesai. Dan sama-sama nonton. Tapi udah saya mah jarang nonton ketika gol aja. Supaya simpel ya gak? Gol, gol, beres. Teruskan. Ngobrol itu sangat tidak mudah. Pahala bisa hilang gara-gara riya. Jadi gimana dong, A, kalau enggak ngobrol sepi? Siapa yang ngelarang ngobrol? Yang dilarang itu tidak benar niatnya, tidak benar yang diomonginnya. Kalau gitu nanti sepi dong, A. Enggak apa-apa kalau jadi baik daripada ngomong jadi dosa. Ada obrolan yang lebih baik dari kata-kata, yaitu hati kita. Berapa banyak yang enggak ngobrol dengan singa, dibelai, enggak ngobrol. Tapi sayang tuh singa, sok ngobrol jengin nih singa, nanaonan, habis dia dimakan singa. Ada bahasa hati, belaian, pelukan. Dan ibu teh gak percaya kepada omongan kalau gak cocok dengan kelakuan. Coba suami ngomong gini, Bu, saya tuh sangat mencintaimu. Percaya gak? Saya sayang padamu. Nih uang sebagai bukti kasih sayang. Dan mau percaya. Makanya jangan terlalu ngandelin kata-kata. Kata-kata tuh ya, kalau ini kata-kata itu pilihan, itu otak. Tapi rasa dari kata-kata itu hati. Jadi bicara tuh ya pakai pikiran, ya pakai hati. Memilih katanya pakai akal, tapi ada nilainya itu rasanya dari hati. Ini saya belum nyari contoh yang lain. Monyet. Monyet. Tuh kan. Gak ada masalah, coba monyet. Nada ini menegaskan monyet. Ya kan, kita sebetulnya tersinggungnya bukan kata-kata monyet, tapi nada. Nada keluar dari mana? Dari hati. Karena kita lagi sebel, lagi menghina, maka keluarlah kata-kata nada yang membuat menghina. Dah. Mudah-mudahan dengan keyakinan begini lebih hati-hati semuanya, ya. Ada lagi yang mau berkomentar tentang rasanya, Bu? Sebentar ya, Bu. Bu, tenang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kita telah menyeka Al-Ahqaf, Pak Kiai. Sesungguhnya kita telah Kami telah meyakini ciptaan manusia yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami telah dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tapi kadangkala manusia itu tidak akan menyadari dengan sikap yang begitu. Bagaimana kita untuk menyikapi orang yang selalu hibah? Oke, oke. Jadi pertanyaannya itu yang mana, Bu? Bagaimana menyikapi orang yang bergibah? Ya. Pertama kita harus tahu dulu gibah itu apa. Ngomongan orang lain, seperti ngobrol yang gak perlu gitu. Hah? Sebenarnya kita mengobrolkan orang lain atau mengobrol yang tidak perlu didengar. Ngobrolin orang lain yang iya, kalau dia tahu dia tidak suka itu gibah. Iya. Dan gibah itu bisa benar. Kalau tidak benar namanya fitnah. Misalkan ada orang pendek, itu si pendek, dia benar pendek. Kalau dia gembira enggak gibah, Bu. Nyak, misalnya, nah itu enggak ada masalah. Tapi kalau misalkan itu tuh si ibu itu seperti dorok-dok kacayan, misalnya. Tahu dorok-dok kacayan, kerupuk kulit direndam. Remek di sini ya. Nah, hadirin, kalau ada orang yang bergibah, berarti dia udah berbuat zolim ke dirinya sendiri maupun ke orang lain. Hukumnya kita harus menolong orang yang dizolimi dan yang berbuat zolim. Gimana orang yang nolong orang yang berbuat zolim, cegah dari perbuatan zolimnya. Kalau bisa tolak dengan tangan, shh, jangan Bu, itu teh gibah, dosa. Tapi yang ngomongnya mertua, ah, saya gak berani. Kalau gak berani, minimal pergi saja. Hah? Pergi saja. Ih, gini, kalau pergi saja dia langsung tersinggung. Maaf, mau ke belakang. Boleh tuh, Bu. Belakang kan luas. Ada supermarket, ada lapangan sepak bola, ada masjid. Ke belakang we. Tapi yang lebih mantep bantu aja, jangan Bu, ah, ini teh gibah saya takut dosa. Karena gibah itu yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Kalau sepakat tuh orang itu orang yang pelit, nah jadi. Walaupun gitu. Iya sama Bu dosanya. Dosanya tahu apa Bu dosanya? Dosanya Al-Hujurat ayat 12, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumu. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah meninggal? Jadi ibaratnya ada saudara kita yang meninggal dan mayatnya itu kita gigit, kita kunyah, kita telan. Kanibal, pemakan bangkai, pemakan sesama. Menjijikan dan hina. Makanya tidak cukup kita belajar agama, tapi cukup, maaf, harus bermujahadah mengamalkannya. Satu lagi dari laki-laki, apa yang diambil dari yang barusan, adakah? Ini hari kerja, ya lelaki jadi sedikit. Itu selalu berbaik sangka gitu. Kalau gitu perempuanan gak punya kerjaan. Jangan ngomong jelek hadirin. Justru ibu-ibu meluangkan waktu. Ya, enak kalau husnuzon tuh ya. Ada? Terakhir ibu ya, sebelum saya masuk ke bab selanjutnya, silakan. Ada yang bisa bantu? Penting tidak belajar ilmu tauhid ini? Apa hikmahnya Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kajian tadi yang saya pahami bahwa tidak ada yang tersembunyi atau yang kita rahasiakan kecuali Allah sangat mengetahuinya. Seperti yang A'a katakan tadi, tidak ada daun yang jatuh tidak diketahui Allah dan tidak dengan izin Allah gitu. Jadi tidak ada tersembunyi dari apapun yang kita lakukan itu semuanya diketahui oleh Allah dan atas izin Allah. Itu yang saya pahami. Efeknya apa bagi ibu? Jadi kita harus hati-hati dalam ingin melakukan sesuatu, kita harus harus berhati-hatilah, jangan sampai kita anggap kita tidak Allah tidak mengetahui. Padahal Allah sangat mengetahui, karena kita berada dalam kekuasaan Allah dan kita adalah milik Allah. Jadi semua perbuatan kita itu diketahui oleh Allah. Wah. Terima kasih, A. Kalau sudah begini mah udah rada aman, ya. Gak pengen lah mau banyak omong. Sebetulnya sejujurnya ya, saya kalau ketemu tamu kelamaan ngobrol tuh bingung. Itu tidak pindosaan. Kadang tergerak mau ujub, mau ria, mau pamer, ada aja godaan itu, ya kan? Nih, Al-An'am ayat 59, supaya tahu bahwa semua teh, semuanya ini diketahui oleh Allah. Silakan, surat keberapa Al-An'am? Ke-6. 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan semua yang gaib dan semua kunci-kunci yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia, Allah. Dialah Allah mengetahui apapun yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada satupun yang basah ataupun kering yang tidak tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jelas? Kalau daun jatuh aja Allah tahu dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau jodoh, tertulis tidak? Allah tahu enggak? Hah? Kenapa pakai ribut dong waktu itu? Misalkan begitu. Ya. Jadi kalau ada yang jodoh ya udah jangan ikut-ikutan. Tidak ada takdirnya masing-masing. Gimana dong? Kalau jadi ngaco, nah berarti dia jadi ngaco itu yang jadi masalahnya, bukan takdirnya. Ya. Misal saya diamanahi 2. Itu udah ada garisnya, tinggal dengan 2 ini jadi semakin dekat ke Allah atau enggak, atau jadi makin ngaco, itu masalahnya. Ada yang tidak sama sekali dititipi di dunia, tapi nanti di akhirat ketemu dengan jodohnya, kalau benar menyikapi sendirian. Ada kan yang sampai meninggal enggak ada jodohnya. Ada yang jodoh sebentar, nanti dititipi yang lain. Ada juga yang berhenti, nanti jadi lagi ada, ya udah nggak usah lihat saya kayak gitu. Ini lagi ilmu tauhid hadirin. Ada yang dititipi 4, ada yang 2, ada yang tidak, ada yang meninggal duluan, tidak ada yang tidak tertulis. Masalahnya ini jadi dekat nggak dengan Allah, jadi kuat tidak iman, jadi 4 ya, jadi wal asr itu, jadi imannya menguat tidak, jadi amal soleh tidak, jadi dakwah atau tidak, jadi makin sabar atau tidak. Amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah harus kesana jadinya. Ada yang ditakdirkan jadi gubernur, itu mah udah ngegaris hadirin. Enggak usah riweh ya. Surat Ali Imran ayat 26. Nih, gubernur, wali kota. Ini nih ayatnya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. وتعز من تشاء وتذل من تشاء biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Allah Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan, kerajaan, kedudukan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan, kedudukan, kerajaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Tu'izzu man tasya', Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Engkau lah ya Allah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha kuasa atas segala galanya. Jadi kalau Allah mau menentukan seseorang jadi, maka jalan takdir itu akan ada. Seperti yang jodohnya perawat, nah, dia doa minta jodoh, dia digigit anjing supaya ketemu dengan perawat itu. Tapi tidak setiap yang digigit anjing ketemu dengan perawat. Ada lalu lintasnya takdir tuh. Misal siapa gubernur sekarang teh, Kang Emil? Udah diumumkan belum sih? Misal kalau itu takdirnya, nanti ada yang nyoblos ke sana. Kalau enggak takdirnya, nyoblos yang lain. Yang bekal ada takdirnya, karena di Indonesia syariatnya yang jadi itu lewat pilkadal, ya, pemilihan kepala daerah langsung. Makanya saya mah tidak terlalu tegang dengan pilpres, dah udah ada di sisi Allah, ya. Atau kalau gitu mau ngapain kita ikhtiar? Ikhtiar itu ibadah. Ngajak orang milih pemimpin yang benar, ngajak orang milih pemimpin yang bertakwa, niatnya baik, caranya baik, jadi amal soleh. Siapa yang ditakdirkan? Yaitu urusan Allah. Enggak usah marah-marah, ya. Halo? Enak pakai tauhid, Mama. Oh, langsung ngangguk-ngangguk. Mengerti? Kenapa melongo kayak gitu? Ini tuh lagi nelen, ah. Jadi Bapak Ibu yang baik, tidak ada satupun yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Walaupun ada takdir yang ngunci, kayak saya jadi lelaki, enggak milih nih. Saya lahir dari ibu bapak saya, enggak milih. Postur saya begini, raut muka saya begini, suara saya begini, enggak milih. Tinggal jadi lelaki soleh atau lelaki yang tidak soleh. Takdir ceritanya jadi kiai begini juga, ini enggak nyangka. Dah dulu mah bukan begini cita-citanya. Tapi belok sendiri jadi begini. Tinggal jadi mubalig yang disukai Allah atau mubalig orang mubalig yang tidak disukai Allah. Allah tahu hati saya apa, kelakuan saya bagaimana. Allah tahu niat saya berdakwah untuk apa, apa yang saya sampaikan. Tidak bisa bohong. Kalau saya ngajak orang ke Allah, mudah-mudahan takdir jadi mubalig ini menjadi jalan keselamatan bagi dunia akhirat saya. Tapi kalau saya jadi mubalig kayak gini, jadi da'i, kemudian saya nyari dunia dari ceramah-ceramah saya, sibuk nyari uang, sibuk nyari popularitas, nyari kedudukan, nyari pengaruh duniawi, mengeksploitasi jamaah, mengeksploitasi ayat-ayat Quran demi kepentingan duniawi saya, maka saya gagal ujian jadi da'i ini. Bisa celaka. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Terakhir. Udah habis waktunya belum? Apa itu takwa? banyak definisi dari takwa. Kalau boleh, saya juga punya ide tentang kata-kata singkat tentang takwa. Ketakwaan itu adalah disiplin. Disiplin apa? Disiplin la ilaha illallah. Orang takwa itu adalah yang disiplin menjaga agar hatinya tidak menuhankan apapun dan siapapun selain Allah. Karena ada yang tidak disiplin, jadi menuhankan harta, menuhankan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian orang, menuhankan syahwat, menuhankan nafsu, menuhankan penilaian orang. Orang yang takwa ajeg, dia punya istri, tidak menuhankan istri. Dia punya suami, tidak menuhankan suami. Dia dititipi harta, ajeg, ini harta bukan Tuhan saya. Dia dititipi popularitas, gak ada masalah. Ini semuanya Allah yang menghendaki. Tinggal dipakai untuk dakwah. Disiplin, akidah, disiplin, patuh. Jadi orang yang takwa itu adalah yang disiplin dengan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan, lakukan. Dan yang ketiga, disiplin menjauhi apa yang Allah larang. Allah larang, tidak lakukan. Nah, karena disiplin inilah. Semua kesuksesan itu kata kuncinya adalah disiplin. Semua masalah timbul karena tidak disiplin. Contoh, orang yang tidak disiplin belajar, akankah dia berilmu? Jawab hadirin, harus disiplin menjawab. Kenapa orang hafal Quran? Jawab. Disiplin belajar, disiplin menghafal. Kenapa ada hafiz Quran yang lupa hafalannya? Karena tidak disiplin murojaah, benar? Kenapa ada orang yang kolesterol naik? Tidak disiplin makan. Asam urat meningkat. Sudah tahu emping gak boleh dimakan, ya. Iya bu, banyak di antara kita yang sakit karena tidak disiplin. Kenapa ada orang berzina? Tidak disiplin jaga pandangan, tidak disiplin. Habis A, ada yang ngomong gini nih, dulu A, sebelum saya menikah, saya lihat calon istri saya, tidak ada di dunia ini yang cantik selain dia. Gitu. Jadi semuanya jelek, yang cantik cuman calonnya ini. Nah, udah nikah beberapa tahun. Kenapa ya? Kok di mana-mana wanita itu cantik gitu. Sesudah sekian puluh tahun, loh, kok semua orang cantik kecuali istri saya katanya. Mau tahu sebabnya apa? Rumusnya gini, pasti itu mata dia senang melihat yang haram. Kalau mata senang melihat yang haram, maka yang halal jadi tidak menarik. Dengar lelaki, kenapa suami ibu jelek? Ini bukan hanya buat lelaki aja jaga pandangan, buat wanita juga. Dua-duanya harus jaga pandangan. Ada ayatnya hadirin, jangan merasa aman ya bu ya. Buktinya Siti siapa teh? Siti Zulaiha, sampai dia ngejar-ngejar Nabi Yusuf dan jamaahnya sampai robek tangannya. Gara-gara enggak jaga pandangan. Disiplin, tidak disiplin jaga mata, bekal bermasalah. Tidak disiplin jaga pendengaran, itu juga jadi masalah. Segala kepikir. Tidak disiplin jaga mulut, bisa masuk penjara. Benar? Tidak disiplin jaga tidur, bisa rusak badan kita. Makanya kata kunci sukses dunia akhirat itu adalah disiplin. Apa arti disiplin? Disiplin itu kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Itu disiplin. Nah, kita tahu tahajud bagus? Tahajud tidak? Tidak. Saum bagus? Saum tidak? Baca Quran bagus? Dibaca tidak? Sedekah bagus? Memaafkan bagus tidak? Memaafkan tidak? Dengki bagus? Masih dengki tidak? Hadirin, banyak yang kita tahu tapi kita tidak melakukannya. Banyak larangan yang kita tahu tapi kita melakukannya. Itulah tanda-tanda tidak disiplin. Dosa itu karena tidak disiplin menjaga diri. Di antaranya pandangan. Fadol Ustaz. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Surat keberapa? Surat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, begitulah. Jadi dirasa-rasakan di hati. Kalau hati sudah mulai tidak aman, mulailah palingkan. Begitulah ibu bapak yang baik. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa belajar itu adalah untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Dan disiplinlah, ya. Makanya orang-orang yang disiplinlah orang-orang yang akan sukses. Sepakat? Sepakat tidak nih? Disiplin apa saja? Satu, disiplin ibadah. Jangan main-main dengan sholat. TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Bagi laki-laki harus ke masjid. Bagi wanita boleh di masjid, boleh di rumah. Ingin tahu lelaki Islam, lihatlah sholat Jumat. Ingin tahu lelaki beriman, lihatlah sholat subuh berjamaah di masjid. Ingin tahu lelaki solehah, lihatlah lelaki yang tanpa uzur sholatnya di rumah terus. Buatkan mukena khusus untuk suami ibu yang di rumah terus, ya Bu. Oh, segitu juga lumayan, AA. Dulu mah enggak pernah sholat. Temenin oleh ibu ke masjid, ya. Temenin. Sholat, usahakan sholatnya terjaga, disiplin baca Quran, Ada yang baca WA di sini tiap hari? Disiplin mana baca WA dengan baca Quran? Jawab. Jangan enggak jujur, Bu. Disiplin mana bangun tidur yang pertama dilihat Quran atau WA? Jangan pakai bohong. Hah? Harus jujur, enggak punya pilihan. Sebelum tidur yang dicek Quran atau WA? Yang kira-kira pahalanya besar baca WA atau Quran? Sudah tahu kan? Kenapa tidak melakukan? Karena tidak disiplin. Bangun tidur. Ngaji hadirin. Coba kalau bangun tidur. Oh, baca zikir. Zikir Quran, benar? Walaupun belum wudu, kalau zikir bagus Quran. Sebelum tidur sudahlah. Dunia baik-baik aja. Dulu tidak ada WA, baik-baik saja. Disiplin apalagi? Disiplin doa, karena doa bisa merubah takdir. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Doa ya, daripada banyak omong lebih baik banyak doa. Itu zikir, doa itu bisa merubah takdir. Ini disiplin yang pertama, salat, Quran, doa. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Makanya doa yang banyak. Kalau ketemu suami jangan dulu ngomong sebelum doa. Tahu doanya apa? Coba atuh kalau ketemu suami teh apa doanya? Assalamualaikum. Itu teh doa. Saya enggak boleh jengkel ya. Sama. Doa. Megang anak doa. Apa doanya kalau lihat anak? Nah, Rabbi habli minasolihin. Itu doa yang pendeknya. Doa hadirin, kalau ngomong mah belum tentu jadi kebaikan, tapi kalau doa dengan ikhlas, insya Allah jadi kebaikan. Siapa tahu pas saat mustajab. Disiplin yang kedua, disiplin mencari ilmu. Wajib, fardhu. Jadi tiap hari harus nyari ilmu. Ngomong-ngomong, ada yang punya Facebook enggak nih? Ada yang punya Facebook tidak? Cung. Ada yang belum punya? Enggak apa-apa, enggak wajib. Oh, kan Facebook bukan buatan orang Islam. Facebook, Twitter, apapun yang baik-baik semua ciptaan Allah. Lewat siapa yang dia kehendaki. Ini juga bukan bikinan kita, benar? Ini. Pakai apa kita? Masa pakai daun? Ke Mekah haji itu pesawat bikinan orang lain, bikinan Allah, lewat siapa yang dia kehendaki. Jangan ragu-ragu, pakai manfaat. Ini ceramah begini saya paling hadis 1000-2000. Tapi dengan media, Facebook, TV dan sebagainya, jutaan yang bisa menyimak. Gimana ngumpulin jutaan orang ke sini? Asal niatnya benar, caranya benar, jadi amal soleh. Sok atuh, follow me. Aa sekarang mempromosikan diri, bukan pengen banyak follower, tapi ingin banyak yang mendapat manfaat. Maksiat aja dipromosikan, yang sia-sia aja dipromosikan, kenapa ngajak benar gak pakai promosi? Benar? Follow, like, share. Ini ya, harus rajin share kita ini, Bu. Enak jadi tukang share tuh. Tinggal pijit, share mana. Tersebar kemana-mana, orang dapat ilmu, pahalanya buat yang share. Share. Ayo. Maksiat aja mengiklankan dirinya. Masa ngajak benar enggak mengiklankan, benar? Alhamdulillah sesudah semangat memanfaatkan Facebook, sekarang sehari bisa naik 10.000 yang like. Yang tapi belum semua sare. Lanjut, yang ketiga, disiplin mujahadah. Disiplin untuk membersihkan hati, ini wajib. Pokoknya tiap hari cari ilmu tentang bahaya riya dan mujahadah, tidak riya. Bahaya marah, mujahadah, menghentikan marah. Bahaya sombong, mujahadah, itu tiap hari. Yang keempat, kita latih bagi kita disiplin waktu, ya, tidak ada lagi jam karet, on time, begitulah, ya, nggak ada Islam yang menyia-nyiakan waktu. Min husni Islamil mar'i tarkuhu malayani. Kualitas keislaman seseorang dilihat dari kegigihannya untuk tidak melakukan yang tidak manfaat. Semuanya yang dilakukan manfaat. Dan yang kelima, disiplin. Ini buat kita-kita ya. BRTT apa? Bersih, rapi, tertib, teratur. Wajib bagi kita, Bu. Hidup bersih, rapi, tertib, teratur. Ulangi. Sekali lagi, yang mantap, mari bayangkan kamarnya masing-masing. Nilai berapa nilainya? Ada yang nilainya 95? Jujur, bayangkan kolong tempat tidur. Berapa banyak botol di sana? Harus BRTT. Bayangkan kamar mandi, toiletnya. Harus BRTT, ya. Gitulah. Cukup segitu saja dulu. Terima kasih pemirsa TV. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita sudah menjalani pilkada dengan lebih tertib. Hilangkan panggilan-panggilan buruk. Berhenti apa? Kecebong, kampret, kecepret.

walaupun engkau saksikan kami mengkhianatimu, berbuat maksiat padamu. Engkau tetap bersabar mengurus dan menyayangi kami. Engkau tahu ya Allah, kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Kami lebih sibuk ingin dipuji makhlukmu daripada mencari kepujian dan keridoanmu. Ampuni ya Rabb, sebusuk apapun. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah, dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Astagfirullah, astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini beriman teguh. Berikan nikmat iman, nikmat yakin padamu. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa merasakan nikmat dan khusyuknya ibadah. Karuniakan rezeki yang halal barokah. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami nikmatnya beramal yang ikhlas, ya Allah. Karuniakan kepada kami istiqomah, lahir batin sehat walafiyah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur-mabrurah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan rumah tangga sakinah, pendamping yang menguatkan iman, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, ya Allah. Dari perbuatan yang engkau haramkan. Lindungi keturunan kami dari kesesatan dan kehinaan. Dari kejahatan makhluk-makhlukmu, ya Karim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.